Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri ila Allah jalla wa ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya amalan yang sifatnya saleh, menjadi amalan saleh, adalah amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi walinya. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hamba tersebut. Oleh karenanya, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita kembali lagi kepada pelajaran kita, yaitu pembacaan risalah, syarah risalah sittatun mawadih min as-sirah, 6 peristiwa namun ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, yang berbeda dari apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kisah hijrah yang dimaksud bukanlah kisah daripada perjalanan Rasul dan para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Habasyah, dari Mekah ke Madinah. Tapi ada sekelompok manusia yang tidak ikut hijrah. Pembahasan lebih kepada faedah terkait orang-orang kaum muslimin yang tidak ikut hijrah. Barakallahu fikum. Keadaan mereka, barakallahu fikum. Nah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan pula oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tentang sebab turunnya ayat dari surat An-Nisa ayat ke-97. Di antaranya sebab turunnya ayat tersebut, barakallahu fikum, bahwasannya ayat tersebut turun untuk apa? Untuk membela, memberikan berita gembira menjadikan orang-orang yang ataupun para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain yang berada di posisi Rasul alaihi salatu wasallam, yakni para sahabat yang berhijrah ketika itu, yang mana mereka membunuh saudara-saudara mereka sendiri yang berada di barisan musyrikin, Allah hibur Allah hibur mereka tersebut, Allah berikan kabar gembira bahwasanya mereka itu tidak bersalah. Mereka itu tidak bersalah. Justru yang bersalah adalah orang-orang yang tidak mau berhijrah, yang mana mereka berada di barisan musyrikin. Mereka tidak berhijrah. Sudah tidak berhijrah, kemudian apa? Kemudian mati, dibunuh oleh kaum muslimin itu sendiri. Barakallahu fikum. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan neraka jahannam, barakallahu fikum. Nah. Baik, sekarang kita lanjutkan, barakallahu fikum. Perkataan daripada al-muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala muallif rahimahullahu taala, walakin muraduna al-ana mas'alatan. Akan tetapi yang kami inginkan sekarang ini sebuah masalah, min masailiha, dari beberapa masalah di dalam kisah hijrah. Jadi kembali kemarin sebenarnya sudah disebutkan sedikit dalam syarahnya oleh Syekh Shalih Fauzan apa sebenarnya inti yang akan diambil oleh Syekh Muhammad bin Wahhab. Dan pada kesempatan ini beliau ingin menekankan lagi. Syekh Muhammad bin Wahhab ingin menyebutkan Ya. Di antara sekian permasalahan hijrah, jadi kisah hijrah itu kisah yang besar, yang agung. Bahkan ya hijrah itu menjadi apa? Menjadi syariat di dalam Islam. Sehingga kisahnya tentunya kisah yang luar biasa. Ya, kisah yang panjang. Ya, bayangkan ya, apabila di total ada 3 kali hijrah dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in. Hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua juga ke Habasyah, hijrah yang ketiga barulah ke Madinah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Hijrah ke Habasyah sebagaimana kita tahu 2 kali. Ya, hijrah pertama kali ya dalam jumlah yang sedikit, ya, kemudian mereka kembali dalam keadaan apa? Karena mendengar berita gembira bahwasanya apa? Ya, ini ada kaitan dengan apa? Dengan kisah Al-Gharanib. Ya. Naam. Ya, mendengarkan kisah tersebut barakallahu fikum, ya, bahwasanya kaum musyrikin sudah naam bersatu, ya, barakallahu fikum, menyepakati perjanjian damai ataupun sudah banyak kaum musyrikin yang masuk Islam, sehingga orang-orang di Habasyah para sahabat berbahagia, bersenang, ya, karena kita bisa kembali lagi ke kampung halaman, karena secara ya secara fitrah, secara naluri, ya, tentunya itu perkara yang berat untuk meninggalkan tempat tinggal, tempat kelahiran kita sendiri. Ya, kita dibesarkan di sana, kita memiliki ya keluarga di sana, kita memiliki lingkungan di sana, bahkan kita mencari pekerjaan, kita bisa menghasilkan uang di sana, tiba-tiba kita harus berpindah. Ini perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Ya, namun barakallahu fikum, mereka harus melakukannya. Jadi ketika mendapatkan berita yang gembira ini, ya, mereka bersegera senang, ya. Akhirnya ya, apa yang selama ini terganjal dalam hati mereka, rasa berat itu tiba-tiba apa? Terbayar. Ya. Mereka kembali ke Mekah. Namun qadarullah ma syafa'al, tatkala mereka kembali ke Mekah, rupanya itu adalah berita yang simpang siur, yang tidak jelas, dan berita itu berita yang dusta. Ya, barakah. Itu terjadi kesalahpahaman dari orang-orang musyrikin. Ya, bahwasanya Nabi SAW telah mau berdamai dengan musyrikin. Tidak. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian barulah hijrah yang kedua, kembali lagi ke Habasyah. Nah, dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak ikut ke Habasyah. Nabi alaihi salatu wasallam hanya ikut ke mana? Ke Madinah. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa para sahabat yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi siapa orang-orang yang hijrah ke Habasyah yang diminta oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam? Mereka yang lemah. Mereka yang tidak punya pembela. Ya, ketika itu mereka yang tidak punya pembela, mereka yang dalam keadaan lemah, mereka yang budak, yang sudah merdeka, ya, yang masuk Islam, ya, mereka tidak memiliki kabilah, ya, yang kuat, ya, suku yang kuat, ya, suku yang rendahan misalnya, mereka yang disuruh hijrah waktu ke Habasyah. Nah, tatkala hijrah ke Madinah, semuanya wajib hijrah ke Madinah. Apakah dia seorang yang memiliki suku yang kuat, memiliki pembela, ya, semuanya wajib berhijrah ke Madinah, tidak boleh ada yang tinggal. Ya. Dan ke Madinah Rasulullah SAW juga berhijrah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kisah yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Wahab ada dari kalangan kaum muslimin, ya, yang mereka tidak berhijrah. Ini masalahnya, ini pembahasannya. Barakallahu fikum. Nah, wahia anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghairi syakkin fi dini wa tazyini dinil musyrikin. Masalah yang disebut, yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Al-Hab adalah yaitu bahwasannya ya ada di antara ataupun sebagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang mana mereka tidak berhijrah. Ya, barakallahu fikum. Min ghairi syakkin. Dalam keadaan mereka tidak ada keraguan fid dini. Tidak ada keraguan dalam agama Islam. Tidak ragu mereka dengan Islam. Barakallahu fikum. Ya. Wa tazyini dinil musyrikin, dan mereka juga tidak memperindah, memperbagus, memuliakan, memuji agama musyrikin, tidak. Barakallahu fikum. Nah, ini kondisi mereka yang orang-orang tidak berhijrah. Ya, barakallahu fikum. Namun ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, terjadi khilaf di kalangan para ulama berkaitan tentang siapa mereka ini, orang-orang yang tidak berhijrah. Ya, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab ya termasuk yang mungkin berpendapat, karena di sini beliau menyebutkan ashab, sahabat, atau juga sebenarnya bisa kita alihkan dengan arti pengikut, ya, tidak jauh berbeda juga. Ya, ashab Rasulullah, pengikut. Ya, mungkin yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab adalah sahabat Rasulullah SAW. Maka di antara prinsip ahli sunnah apa? Tentang para sahabat, ya, para sahabat itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Inilah prinsip ahli sunnah. Semua para sahabat, siapa itu para sahabat? Mereka barakallahu fikum, ya, yang hidup di zaman Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka mati di atas apa? Di atas keimanan, ya, dari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, di atas keimanan tersebut. Mereka mati di atas Islam, ya, sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Inilah para sahabat. Nah, maka kalaulah berarti mereka ini, orang-orang yang tidak ikut hijrah ini, apakah mereka para sahabat? Ya, barakallahu fikum. Karena ayat yang turun ada ancaman terhadap apa? Berkaitan dengan mereka, ancaman neraka jahannam, keras ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, ya. Naam, untuk menjamak, ya, dari dua pendapat ataupun kita fokus kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, maka sekali lagi yang pertama kita harus yakin, para sahabat tidak ada yang diadab di neraka. Ini prinsip ahli sunnah. Barakallahu fikum. Ya, di antara dalil yang menyebutkan para sahabat semuanya masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taubah ayat ke-100. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-pertama kali masuk Islam, ya, dari kalangan muhajirin, wal ansar, demikian pula dari kalangan ansar, wal ladzina tabauhum ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka ini, al muhajirin wal ansar, mereka yang mengikuti muhajirin wal ansar dengan ihsan, dengan kebaikan, yang mencocoki apa yang dibawa oleh al muhajirin wal ansar, ya. Naam, radhiyallahu anhum wa radwan, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka ini, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjalankan apa yang Allah syariatkan. Barakallahu fikum. Wa'addalahum jannatin tajri min tahtaha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang mana mereka kekal abadi selama-lamanya di dalam sana, di surganya tersebut, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul 'alim. Yang demikian itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Ini dalil umumnya berkaitan tentang orang-orang yang barakallahu fikum, ya, ataupun para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain yang sudah dipastikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustaz? Berarti para sahabat maksum? Tidak, siapa bilang para sahabat maksum? Ya, yang maksum adalah Rasul alaihi salatu wasalam. Selain Rasul tidak ada yang maksum. Tidak ada yang terluputkan daripada kesalahan. Para sahabat terjatuh kepada kesalahan. Ya, lalu bagaimana? Bagaimana tentang kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain? Kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan yang mereka lakukan. Artinya apa? Kebaikan demi kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in itu telah menggugurkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Allah ampuni kesalahan-kesalahan mereka disebabkan karena banyaknya kebaikan, yang kebaikan itu tidak akan, dosa-dosa mereka itu tidak akan mampu menyalip kebaikan. Ya, istilahnya gitu. Enggak mampu mendominasi kebaikan yang mereka lakukan. Ya. Kebaikan mereka itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, contoh misal saja, Nabi SAW datang seorang diri mengaku sebagai seorang Rasul. Kemudian mereka yakin mempercayainya. Ini kan luar biasa. Beriman saja kepada Rasul. Di zaman itu, di kala itu, di kala semua orang menghina Rasul, di kala semua orang menghukumi Rasul sebagai sahir, ya, kadib, ya, naam, sebagai seorang dukun, sebagai seorang barakallahu pendusta, ya, ada di antara mereka yang tidak meyakini itu, mempercayai bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ini luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Belum lagi perjuangan mereka. Ya. Naam. Ya, dalam membantu Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, jadi kesalahan dosa yang mereka lakukan itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian ada pula kesalahan yang mereka lakukan itu Allah segerakan balasannya di dunia, tidak Allah tunda di akhirat, tidak. Siapa contohnya? Contohnya Ka'ab bin Malik. Tatkala beliau radhiyallahu taala anhu tidak ikut dalam perang Tabuk. Ya, na'am. Ya, tertinggal beliau. Ya, kemudian apa? Allah hukum beliau dengan apa? Dengan diasingkan, dihajar. Ditahdir oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini suatu hukuman. Tapi beliau menerimanya. Dan demikian pula ini sebagai ujian. Bagi beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bisa menghadapinya, melewatinya. Dengan kesabaran. Ya, barakallahu fikum. Sehingga justru Allah segerakan itu. Ya, untuk menaikkan derajat beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan banyak para sahabat yang lainnya seperti hadisul ifk atau tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu taala anhu, ada beberapa sahabat yang terlibat juga terpengaruh dengan tuduhan dusta itu, Allah segerakan hukuman bagi mereka. Nah, balasan bagi mereka di dunia ya, dan yang lainnya. Sehingga apa? Para sahabat sekali lagi ya, tatkala di hari akhirat nanti tidak ada yang dimasukkan ke dalam neraka tapi dimasukkan ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip ahli sunnah yang harus kita pegang. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula, ya, mungkin ada syubhat datang. Ya, itu para sahabat kok bisa dikatakan masuk surga? Mereka saling perang. Ya, saling perang. Ya. Muawiyah berperang dengan Ali. Ya, demikian pula Aisyah juga berperang dengan Ali. Ya. Nah, bagaimana ini? Ini kan dosa besar. Banyak kaum muslimin yang mati disebabkan dalam peperangan ini. Ya, subhanallah. Ya. Kita katakan mereka ini para sahabat ahlul ijtihad. Ya. Mereka ini ahlul ijtihad. Kalau ijtihad mereka salah, mereka sama sekali tidak mendapatkan dosa. Malah mereka mendapatkan satu pahala. Ya. Nah, kalau ijtihad mereka benar, mereka dapat dua pahala. Tidak ada dosa yang ya, didapati oleh mereka. Nah, ada kejadian-kejadian tersebut adalah ujian bagi kaum muslimin. Ya. Nah, yang mana yang bisa melewatinya, Allah tinggikan derajat mereka di sisinya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimahullah, sekali lagi, ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, ashabi Rasulullah SAW, bisa jadi memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat bahwasanya itu sahabat. Tapi apa? Kaidahnya apa? Kalaulah mereka yang dimaksud mereka itu para sahabat, berarti mereka mendapatkan ancaman neraka dari Allah, tapi mereka tidak akan masuk neraka. Itu kan sekedar ancaman dari Allah. Belum dipastikan mereka masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Syekh Muhammad bin Abdullah berpegang bahwasanya yang dimaksud kaum muslimin itulah para sahabat. Namun pendapat yang rajih ya dari kalangan para ulama menyebutkan bahwasanya mereka ini adalah kaum muslimin. Kaum muslimin yang mereka baru-baru masuk Islam, yang mereka belum bertemu dengan Rasul alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena ketika itu Rasul sudah berhijrah. Mereka hidup di zaman Rasul, tapi mereka tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Disebut sebagai apa? Mukhadram. Ya, barakallahu fikum. Dan mukhadram, ya, tidak sama kedudukannya dengan sahabat. Mukhadram bisa jadi Allah masukkan ke neraka, bisa jadi. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan keutamaan sohbah, keutamaan menjadi sahabat. Dan keutamaan menjadi sahabat apa? Allah mensucikan mereka dari neraka. Allah masukkan mereka ke syurga. Setelah itu belum ada jaminan. Ya, mukhadram, tabi'in, adbal tabi'in. Itu belum ada jaminan syurga. Sehingga kita terus mendoakan para tabi'in. Ya, adbal tabi'in. Dan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Ya, barakallahu fi. Baik. Naam. Ya, jadi inilah kisahnya. Ya, ada di antara kaum muslimin, kita sebut saja kaum muslimin, ya, di saat itu mereka tidak mau, tidak berhijrah. Dalam keadaan apa? Mereka tidak ragu dengan Islam, tidak. Mereka juga tidak memuji agama musyrikin, tidak. Ya, artinya apa? Mereka bukan orang munafik. Mereka betul-betul keislamannya, betul-betul murni mereka berislam. Ya, barakallahu fikum. Walakin mahabbatan li ahli wal mali wal watani. Akan tetapi sebab mereka tidak mau berhijrah disebabkan karena kecintaan mereka kepada keluarga, ya, kepada harta dan apa, dan tanah air mereka. Ya, nah, ini alasan mereka, alasan dunia. Ya, barakallahu fikum. Falamma kharaju ila Badrin kharaju ma'al musyrikin karihin. Maka tatkala mereka keluar ke Badar, mereka keluar bersama musyrikin dalam keadaan terpaksa. Bukan apa? Bukan semangat bersama-sama musyrikin untuk memerangi muslimin, tidak, tidak ada itu. Ya. Mereka keluar karena terpaksa. Ya, karena mereka minoritas ketika itu di sana. Ya, makanya Rasul suruh keluar berhijrah. Kita tidak bisa memperlihatkan keislaman kita. Kita kaum minoritas di negeri kafir. Ya, makanya hijrah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, dalam keadaan terpaksa itu mereka dipaksa untuk memerangi kaum muslimin. Faqutila ba'dhum birrammi. Lalu, ya, sebagian mereka terbunuh ataupun dibunuh dengan lemparan panah, panah ataupun tombak, pokoknya dengan lemparan, dengan senjata yang dilempar, terbunuh mereka. Warami la ya'rifu, dan orang yang melempar, yaitu dari kalangan para sahabat Nabi, kaum muslimin yang ada di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, la ya'rifu, mereka tidak mengenal, tidak mengetahui. Ya, karena mungkin posisinya jauh. Ya, mungkin dengan panah, ya, mereka terkena. Ya, ketika itu barakallahu fikum. Nah. Falamma sami'a as-sahabatu, ya. Nah. Maka tatkala para sahabat mendengar anna minal qatla fulanan wa fulanan syaqqan alaihim, maka tatkala para sahabat mendengar bahwasannya ada di antara yang terbunuh dari barisan musyrikin itu si fulan dan si fulan, yakni dari kalangan muslimin, syaqqan, apa, mereka merasa sedih, ya, nah, alaihim, atas kematian mereka ini, saudara-saudara mereka. Ya, sehingga apa? Waqalu, mereka mengatakan, qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara-saudara kami. Ya, barakallahu fi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'anzalallahu taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ila qawlihi wa qala Allahu ghafurur rahima. Ya. Maka dengan peristiwa ini, ya, Allah turunkan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, mereka sedang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Ya. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad Galuhab rahimahullah, masih melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh. Faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qawla sahabati. Ya. Ya, ini qatalna ikhwanana. Maka barang siapa yang memperhatikan, mencermati, ya, qissatahum, kisah mereka ini, wa ta'ammala qawla sahabah, dan mereka mencermati, dan barang siapa yang mencermati, memperhatikan ucapan sahabat, itu apa? Qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara-saudara kami, alima annahu law bala alima law balaghahum anhum, ya, kalamun fid dini atau kalamun fi tazyini dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Nah, maka barang siapa yang mencermati peristiwa ini, kisah ini, dan mencermati ucapan para sahabat tatkala telah membunuh kaum muslimin, mereka mengatakan qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara-saudara kami. Kalau kita perhatikan ucapan ini, ya, berarti apa? Berarti orang yang memperhatikan itu alima, dia telah mengetahui. Mengetahui tentang apa? Bahwasannya apabila sampai kepada mereka, ya, dari saudara-saudara mereka ini kalamun ucapan fiddin, ucapan dalam perkara agama, atau kalamun fitazyinid dinil musyrikin, atau ucapan mereka ini adalah mendukung, memuji agama musyrikin, lam yaqulu, mereka tidak mengatakan qatalna ikhwanana, mereka pasti tidak mengatakan kami telah membunuh, ya, barakallahu fikum, ya, saudara-saudara kami, pasti mereka tidak mengatakan ini. Maksudnya apa? Orang yang mencermati kisah ini dan mencermati ucapan para sahabat qatalna ikhwanana, ya, mereka pasti tahu bahwasanya yang terbunuh di barisan muslimin adalah kaum muslimin, bukan orang kafir, bukan orang munafik. Kenapa? Karena para sahabat mempersaksikan. Mereka itu saudara-saudara kami. Mereka itu muslimin. Bukan kafirin. Bukan munafikin. Ya, barakallahu fiik. Ya. Sebuah faedah juga. Tatkala awal-awal sebelum hijrah, ya, di Mekah itu tidak ada yang mana munafik. Yang ada cuma dua. Kafir dan muslim. Hanya ini. Karena belum ada munafik. Kenapa? Karena ketika itu di sana, ngapain orang jadi munafik? Gak perlu munafik karena mayoritasnya kafir di Makkah. Gak perlu munafik, gak perlu menyembunyikan keimanan. Ya, barakallahu fiik. Berbeda hanya ketika di Madinah, di mana mayoritas kaum muslimin lebih besar daripada musyrikin, maka di situ banyak orang-orang munafik di Madinah. Adapun di Makkah ketika itu tidak ada yang munafik. Ya. Karena ngapain mereka menyembunyikan keislaman mereka? Wong di situ wong kampung mereka kok. Ya, barakallahu fiik. Nah, ya, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, ini sekaligus apa? Bantahan kepada orang-orang yang mengkafirkan para sahabat. Ini. Ya. Faedah yang bisa kita ambil dari ucapan ini adalah ada yang berpendapat bahwasanya ada sahabat yang barakallahu fikum yang menjadi pengkhianat. Ya. Mereka kafir, ya, bersama musyrikin. Buktinya mereka memerangi muslimin. Biasanya orang-orang Syiah yang mengambil momen-momen seperti ini untuk dijadikan sebuah syubhat yang besar bagi kaum muslimin. Ya, padahal apa? Mereka bukan kafir, mereka muslim. Ya, barakallahu fikum. Dan soal sahabat ataukah tidak ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, kalaupun mereka sahabat, pasti mereka sudah diampuni dosa-dosa mereka karena hadis yang umum tadi. Apa ayat yang umum tadi surat Taubah ayat 100. Ya, barakallahu fikum. Nah, namun yang pendapat yang rajih memang mereka itulah muhadram, orang-orang yang baru-baru masuk Islam yang belum sempat bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasallam karena Rasul keburu hijrah ke Madinah. Jadi tidak pernah melihat Rasul lagi. Ya, sampai matinya mereka tidak pernah melihat Rasul alaihi salatu wasallam padahal mereka sudah berislam. Nah. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah itu, ya. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari barakallahu fikum kisah ini adalah apa? Ya. Kaum muslimin yang ada ketika itu sama seperti Abu Thalib pada kisah yang sebelumnya. Yaitu apa? Mereka tidak ittiba. Ya, kalau Abu Thalib tidak ittiba dari sisi akidahnya, keyakinannya, ya, sehingga Abu Thalib dihukumi apa? Kafir. Nah, kalau kaum muslimin yang meninggal di barisan musyrikin, mereka tidak ittiba, tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam syariatnya. Jadi tidak bisa kita vonis mereka kafir. Ya, nah, Rasulullah memerintahkan untuk hijrah. Ya, nah, tapi mereka tidak berhijrah. Bukan karena membenci syariat hijrah, tidak. Bukan karena menganggap bahwa syariat hijrah itu, dah. Itu tidak, bukan perkara yang wajib. Bukan. Tapi beratnya mereka meninggalkan karena apa? Meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan ya naam tanah air, pekerjaan, itu yang mereka berat, urusan dunia. Ya, jadi titik temunya apa? Syahidnya apa? sangat mengerikan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita meninggalkan syariat. Baik itu baik itu dalam kondisi ibadah yang sifatnya fikhi, sifatnya ibadah, ya, syariat, apalagi yang sifatnya akidah. Kepercayaan, keyakinan. Apabila keyakinan kita tidak sama dengan keyakinan Rasulullah SAW, maka kita kafir, murtad. Namun apabila kita, ya, tidak mengikuti syariat, misalnya, barakallahu fikum seperti tadi, tidak mau berhijrah, ya itu belum bisa diponis kafir. Ya, kita cek dulu. Bisa diponis kafir kalau dia beranggapan bahwasanya hijrah itu bukan amalan yang wajib. Hijrah itu tidak perlu dilakukan. Hijrah itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan syariat Islam, bukan. Nah, itu baru bisa. Ya, tapi selebihnya barakallahu fikum, ya, bagaimana yang disebutkan tadi, mereka yakin keislaman, mereka tidak memuji agama orang-orang kafir, ya. Nah, tapi mereka meninggal, ya, di barisan orang-orang kafir, tapi sehingga pengakuan para sahabat fatalna ikhwanana apa membuktikan bahwasanya mereka masih seorang yang muslim, mereka bukan munafik. Barakallahu fik. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kita selesaikan matannya. Ya. Fa inna qala, masih ucapan daripada muallif yaitu Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah. Oh, afwan, ini sudah masuk ke syarah. Ya, kita baca syarahnya. Ya. طيب قال الشارح حفظه الله تعالى فالصحابة ما قالوا إخواننا إلا لأنهم مستقيمون على الدين. Maka para sahabat yang berada di barisan Rasul membunuh kaum muslimin yang ada di barisan kafirin, mereka tidaklah mengatakan ikhwanana, saudara-saudara kami, kecuali apa? Melainkan apa? Karena mereka istiqamah di atas agama. Mereka tahu orang-orang yang terbunuh itu istiqamah di atas agama Islam. Mereka bukan munafik. Mereka yakin Islam agama yang hak, Islam agama yang benar. Namun karena apa? Syahwat. Ya, karena syahwat duniawiyah yang membuat mereka tertahan. Ya, untuk tidak mau menjalankan syariat hijrah. Ya, na'am. Ma dzukira anhum, ya, tidak disebutkan tentang mereka annahum malu ma'al musyrikin, bahwa mereka condong kepada orang-orang musyrik, tidak disebutkan ini. Au madahul musyrikin, atau mereka memuji orang-orang musyrik, tidak. Para sahabat tidak mengatakan ini, ya. Bal yubghiduna dinal musyrikin, bahkan mereka ini orang-orang yang meninggal di barisan musyrikin, mereka adalah orang-orang yang membenci, tidak suka dengan agamanya musyrikin sehingga mereka masuk Islam. Ya, barakallahu fikum. Wa kanu 'ala tauhid, dan mereka di atas tauhid. Ya. Wa kanu mukhlishina lillahi wa laysa fihim nifaq. Dan mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kemunafikan di dalam hati-hati mereka. Ya, barakallahu fikum. Inilah kondisi para kaum muslimin yang meninggal dunia di barisan musyrikin. Mereka seorang muslim namun ya berat untuk mengamalkan syariat hijrah ketika itu, barakallahu fik. Nah, lakin taraku syai'an wahidan, akan tetapi mereka meninggalkan satu perkara saja. Ida ba wa huwa al-hijrah min ghairi udhrin. Mereka meninggalkan satu perkara saja, yaitu apa? Yaitu amalan hijrah tanpa ada udur, tanpa ada alasan. Ya, barakallahu fik. Ya. Falamahum Allahu ala dhali. Allah Subhanahu wa taala menyalahkan mereka, ya, atas perbuatan tersebut. Barakallahu fikum. Ya, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, inilah kondisi para sahabat ketika itu, para sahabat dari barisan Rasulullah alaihi wasallam yang berada di posisi Rasul dan sedang berperang dengan musyrikin di perang Badar. Mereka merasa bersalah, telah membunuh saudara-saudara mereka. Tapi Allah menghibur mereka dengan firman-Nya, bahwasanya mereka itu tidak membunuh orang yang salah. Mereka itu, mereka yang mereka bunuh itulah betul orang-orang yang sedang mendzalimi diri mereka. Mereka itu muslimin, bukan kafirin. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi itu. Ya, ini syahid yang inti kisahnya. Dalam kisah hijrah inilah intinya yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Nah, masih ada pembahasannya terkait dengan kisah ini. Ya, namun kita insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Jadi, yang kita pegang ikhwan fillah rahiman rahimakumullah sekali lagi, pada yang kita dapat pada kesempatan malam hari ini, kita yakin seyakin-yakinnya dari antara prinsip ahli sunnah bahwasanya apa? Para sahabat itu adalah penghuni surga. Para sahabat itu adalah penghuni surga. Ya, mereka tidak akan diazab di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaulah katakanlah. Ya. Dan ini mustahil tentunya. Mungkin kalau ada kita beranggapan demikian. Para sahabat melakukan dosa. Ya, nah. Kemudian minimalnya ya. Jadi Allah kan Subhanahu wa taala mengampunkan dosa mereka. Kalau tidak diampuni kalau minimalnya ya banyak perkara-perkara yang bisa membantu mereka masuk dalam surga. Yang paling rendah apa? Syafaat. Mereka itu pasti orang yang pertama akan dimintai syafaatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, na'am. Yang dicari itu pasti sahabatnya terlebih dahulu. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah. Jadi enggak ada celah. Maksudnya apa? Enggak ada celah, enggak ada dalil satupun yang memberatkan para sahabat itu pasti masuk neraka dulu, tidak ada. Justru dalil-dalil yang menguatkan bahwasannya mereka adalah penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang sekian banyak. Ya, barakallahu fikum. Ya, dalil tentang secara umum ya orang yang al-muhajirin wal ansar dan mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti mereka itu Allah siapkan jannah sebagaimana surat Taubah. Demikian pula dalil apa? Kebaikan mereka, ini hadis ya, kebaikan mereka itu lebih banyak daripada kesalahan mereka. Artinya apa? Kesalahan yang mereka lakukan itu bisa tertutupi dengan kebaikan yang banyak dilakukan oleh para sahabat. Kemudian mereka adalah ahli ijtihad. Sehingga apa? Apabila mereka berijtihad dan ijtihad mereka salah, tidak dosa mereka itu. Tidak salah mereka itu, tidak bermaksiat mereka itu. Mereka tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, masih ada sekian lagi ada lupa, ini disebutkan di dalam Aqidah Wasudiyah yang disyarah oleh Syekh Ibnu Taimin. Ya, disebutkan tingkatan-tingkatan hujah yang kuat tentang para sahabat itu pasti masuk surga. Dengan dalil-dalil yang sekian banyak. Yang paling terakhir disebutkan adalah syafaat. Ya. Rasulullah SAW pasti yang pertama dicari, yang pertama dimintakan syafaat kepada Allah adalah para sahabatnya. Itu sudah paling rendah sudah. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi itu. Ya, itu yang harus kita pegang prinsip sehingga kita tidak akan terkecoh dengan syubhat orang-orang Syiah. Ya, barakallahu fikum. Orang Syiah itu paling suka mencari kesalahan-kesalahan para sahabat. Guna apa? Untuk menjatuhkan mereka. Gunanya apa? Untuk menjatuhkan mereka. Itu kisah bagaimana terjadinya perang antara para sahabat itu yang paling senang mereka angkat. Terjadinya peperangan antara Muawiyah, pasukan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, demikian pula Aisyah radhiyallahu taala dengan Ali bin Abi Thalib, ya, pertempuran-pertempuran ini itu paling senang mereka angkat untuk menggugurkan, menghancurkan kredibilitas para sahabat. Ya, padahal sekian dalil ya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala rasulnya, para sahabat itu orang-orang yang Allah ridhoi. Maka ingat, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah meridai, Allah akan mempersiapkan bagi mereka surganya. Barakallahu fikum. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memasukkan kita sebagai hamba-hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita juga berkumpul bersama mereka, para nabi, ya, para syuhada, ya, para siddiq, para salihin di jannatul na'im. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.